Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil bab yang ke-27 dari kitab Mawaqitus Shalah. Telah kita ambil di bab yang ke-27 materi yang berkaitan dengan waktu salatil fajar, waktu salat subuh. Inda ami afik, waktu salat subuh, kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Ke kanan Abu Thaha dibantu. Nah, awal waktu subuh adalah inda tulu fajr shadiq, ketika munculnya fajar shadiq. Akhirnya dan akhir waktu subuh adalah inda tulu'i syams, tatkala terbitnya matahari. Baik, di bab setelahnya beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan bab man adraka minal fajri raka'ah, bab tentang seseorang yang mendapatkan satu rakaat dari salat fajar, salat subuh. Adapun rakaat yang lainnya ia lakukan sudah keluar dari waktu subuh. Maknanya misalnya seorang tertidur di malam harinya dan bangun di akhir waktu subuh, sehingga ketika dia melaksanakan salat subuh dia hanya mendapatkan satu rakaat dan rakaat yang lainnya setelah terbitnya matahari. Atau seorang wanita sedang haid kemudian suci dari haidnya di akhir waktu subuh, sehingga ketika sholat dia hanya mendapatkan satu rakaat dari sholat subuh dan rakaat yang lainnya setelah terbitnya matahari. Apa hukumnya? Akan kita lihat dengan mengatakan faqad adraka subah, dia telah mendapatkan keutamaan sholat subuh dan dia telah melakukan sholat subuh adaan pada waktunya, dan ini merupakan fadlullah ta'ala ala ibadih, karunia Allah subhanahu wa ta'ala hamba-hambanya. Sekalipun hanya bisa melaksanakan satu rakaat, tidak sempurna semuanya pada waktunya, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada hambanya dengan pahala yang sempurna. Kata Nabi, faqad adraka subha. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Abdullah bin Maslamah al-Qa'an Nabi أثبت الناس في الموطأ للإمام مالك عن مالك عبد الرحمن مالك ابن من مالك ابن أنس أبو من ما كنيته أحسنت أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد وعن الأعرج مشايخ زيد بن أسلم Di sini ada tiga, apa Ibn Yasar dan Busr Ibn Sa'id dan Al-A'raj. Kalau Al-A'raj, Ubaidur Rahman, masmu? Man? Abdurrahman Ibn Hurmus, Ahsanta. Yuhadithunahu, ay masyayikhu, apa Busr dan A'raj, yuhadithun Zaid bin Aslam yuhadithunahu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man adraka min subh rak'atan qabla an taqwa syams faqad adraka subh wa man adraka rak'atan min asr qabla an taghruba syams faqad adraka al-asr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat subuh sebelum terbitnya matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan salat subuh, mendapatkan keutamaan salat subuh secara sempurna. Dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat sebelum asar, sebelum tenggelamnya matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan salat asar. Sekali lagi, adalah fadlullahi ala ibadih, karena Allah subhanahu wa ta'ala hamba-hambanya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya tidak boleh kita menyengaja mengakhirkan solat sampai akhir waktunya, karena ini merupakan sifat orang-orang munafik. Orang-orang munafik seperti khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kalau mau melaksanakan salat asar sengaja menunggu sampai menjelang tenggelam matahari, dia baru berdiri melaksanakan salat. Itu pun salatnya mereka lakukan dengan tidak sempurna. Mereka lakukan dengan cepat karena kereta jajah. Dan semena dengan ini yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, terutama anak-anak kecil, ketika mengetahui bahwasanya satu rakaat itu bisa didapatkan ketika sholat berjamaah dengan mendapatkan imam tatkala rukuk, maka sengaja ketika imamnya masih berdiri baca-bacaan, terlebih kalau bacaannya bacaan panjang sehingga sholat tarawih, mereka duduk, bahkan terkadang berbincang-bincang dengan temannya, kemudian menjelang imam ruku atau ketika imam ruku dia baru ikut ruku. Ini perkara yang tidak layak dilakukan. Ini menunjukkan al-kasal dan dhaful himmah, menunjukkan sifat malas dan lemahnya himmah seseorang, semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serius benar, dengan mendapat imam ruku dia mendapatkan satu rakaat berjamaah bersama imamnya, tapi tidak boleh menyengaja mengakhirkan masuk dalam sholat menunggu atau menanti imam ruku. Ini juga sama tentang sholat subuh dan sholat asar. Bahkan sholat secara umum saya di bab ke-29. Bab menadar kemas sholat di rakatan, kala haddasana Abu Ibn Yusuf At-Tirmizi, kala akhbarna Malik, Malik Ibn Anas, An Ibn Shihab, wa huwa Az-Zuhri, Ibn Rahman, Ibn Shihab, Az-Zuhri, masmu? Siapa nama Az-Zuhri? Ahsan Muhammad ibn Muslim. An Abi Salamah ibn Abd al-Rahman wa Abu Salamah ibn Rahman ibn Auf. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, man adraka rakatan min shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat. Dan juga pada pokoknya mengambil simbol darinya idrak al-jamaah, dan saya mendapatkan satu rakaat bersama imamnya di akhir rakaat imam, maka dia telah mendapatkan keutamaan salat berjamaah. lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'ul Sahih Malaysia Bisayihain. Kita masuki bab yang ke-10. Di bab yang ke-10 dari Ta'allumul Iman atau dari Kitabul Iman, beliau memberikan terjemah bab yang dengan Ta'allumul Iman. Bab mempelajari keimanan. Dan Ta'allumul Iman sebagaimana kita lalui dalam bab ini, muqaddamun ala ghairi, mempelajari keimanan itu didahulukan dari pelajaran-pelajaran yang lainnya. Beliau menyebutkan Jundur bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, qala Imam Abu Abdullah ibn Majah rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ali ibn Muhammad qala haddatsana Waqi'a قال حدثنا حماد بن نجيب وكان ثقة عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان هزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hazawirah, dan pada saat itu kami adalah para pemuda yang belia, yang sebaya satu dengan yang lainnya. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, maka kami mempelajari keimanan sebelum kami mempelajari Al-Quran. Thumma ta'alamna Al-Quran, setelah belajar keimanan baru kami pelajari Al-Quran. Fazdadna bihi imana, dan dengan pelajari Al-Quran maka bertambahlah keimanan kami. Dan ini perkara yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, terutama kita para talabatul ilm, karena yang namanya ilmu itu kathir, ilmu itu banyak. Kalau kita infakkan umur kita, kita habiskan umur kita untuk belajar ilmu, niscaya kita tidak akan bisa menguasai seluruh ilmu yang ada. Maka wajib bagi kita untuk bisa menempatkan setiap ilmu pada tempatnya, sehingga kita bisa mendahulukan dan mengedepankan mana yang harus kita kedepankan. Dan di sini Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala mengkhabarkan tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum mempelajari agama. Mereka mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Qur'an. Bukan al-aham fal aham. Kemudian setelah itu belajar Al-Qur'an, maka dengannya bertambah keimanan. Begitu pula kita ketika belajar, pelajari perkara yang sangat penting yang merupakan fardhu ain bagi baik kita. Yang paling utama adalah pelajaran aqidah. Ma'rifatullahi azza wa jal, mengenal Rabb kita azza wa jal. Pelajari aqidah sehingga kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna wa ma'buduna, Rabb kita yang kita ibadahi. Dan ini merupakan ilmu yang paling utama secara mutlak. Ma'rifatullahi azza wa jal, mempelajari aqidah, mempelajari tauhid, baik tauhid uluhiyah ataupun al-asma wa sifat. Begitu masuk tentunya tauhid ar-rububiyah, itu ilmu yang paling pokok. Setelah itu maka pelajari ilmu-ilmu yang lain, fardu ain. Setelah jadi akidah, kita pelajari as-shalah, itu pun yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka masuk Islam, setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat, setelah belajar keimanan, mereka diajari as-salat. Maka kita pelajari bagaimana kaifiyatu salat yang benar, tata cara salat yang benar yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perkara yang merupakan fardhu ain bagi kita, kita pelajari. Maka setelah itu baru kita mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Dan juga di sini menunjukkan ahammiyatul Quran, pentingnya ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran, ilmu yang sangat penting. dan juga menunjukkan bahwasanya ta'alumul Quran dan juga sama dan tilawatul Quran itu merupakan sebab ziyadatul iman. Ketika kita mempelajari Al-Quran, membaca dan mendengar bacaan Al-Quran, itu sebab ziyadatul iman. Di sini kata Jundub bin Abdullah, setelah kami mempelajari iman, kami mempelajari Al-Quran. Dan dengan pelajari Al-Quran, maka bertambah keimanan kami. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di awal surah Al-Anfal, innama mu'minuna alladina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala bergetar, takut hati mereka. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ayat Allah subhanahu wa ta'ala, zadatum iman, maka bertambah atau menyebabkan ayat yang dibaca tersebut bertambah keimanan mereka. Jadi mendengarkan bacaan Al-Quran, baca Al-Quran dan juga ta'alumul Quran itu sebab ziyadatul iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka adalah seorang talibul ilm memberikan inayah dengan Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran, banyak mentadaburinya dan menghafal sedang kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Ini perkara yang sangat penting. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam dan Al-Quran merupakan sebab ziyadatul iman, sebab ziyadatul iman. Sekali lagi, wajib bagi kita untuk bisa menempatkan mana ilmu yang paling utama yang harus kita dahulukan. Dan juga di sini kita bisa melihat bagaimana hirs para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, terutama fityan mereka, generasi muda mereka. Kata Jurnal Abdillah, wa nahnu fityanun hazawirah. Kami para pemuda, para pemuda yang sedang kuat-kuatnya mereka belajar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamna al-Qur'an qabla nata'allama al-iman qabla nata'allama al-Qur'an. Kita belajar keimanan sebelum belajari Al-Qur'an. Thumma ta'allama al-Qur'an fazdadna bihi imana. Dan sekali lagi seperti yang disebutkan, masa muda itu masa yang terbaik untuk menuntut ilmu, terbaik dari semua sisi. Dari sisi tafarrughul qalb, dari sisi konsentrasi, hatinya benar-benar masih tercurah untuk belajar. Berbeda seorang kalau sudah berumah tangga, maka hatinya akan terbagi-bagi. Maka gunakan para pemuda yang masih diberi kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala untuk tafarruq, maka gunakan kesempatan tersebut. Begitu pula di sisi hafalan, kuatnya hafalan ketika masa muda itu merupakan masa yang terbaik. Kita bisa rasakan ketika kita sudah menginjak usia tua, ketika masa muda, ketika duduk bisa menghafal 5-6 bait dari hadis dalam sekali duduk, dalam tempo berapa menit saja bisa kita hafal. Tapi semakin bertambah usia, semakin tua, akan semakin berkurang kekuatan tersebut. Maka gunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.